Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah al-abid. Masih dalam bab yang ke-38, bab yang menjelaskan tentang peringatan kepada kaum muslimin akan mengikuti para ulama ataupun para umara dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata beliau rahimahullah, babun man ata'a ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu atau tahlil ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba. Bab, barang siapa yang mentaati para ulama dan para umara, ya pemimpin atau penguasa, dalam haramkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan mereka sebagai Rabb, sebagai sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan atsar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menerangkan kepada kita bagaimana sikap dan respon Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika ada sebahagian kaum muslimin mendahulukan pendapat atau perkataan selain Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kemudian ingin dibenturkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga akhirnya dia lebih condong kepada ucapan manusia daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, yushiku an tanzila alaikum hijaratin minas sama aqulu qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Ya, hampir-hampir akan turun menimpa kalian batu dari langit ketika aku mengatakan telah bersabda Rasulullah, sementara kalian mengatakan telah berkata Abu Bakar dan Umar. Kita ini berputar biar para sahabat kepada umat terhadap kaum muslimin agar mereka senantiasa mendahulukan dan mengedepankan dalil, nas Al-Quran ataupun hadis, dan meninggalkan ucapan manusia siapapun dia ketika bertentangan dengan dalil. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan. Qala rahimahullah wa qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal, imam masyhur, imam ahli sunnah yang dikenal gigih dan kokoh di atas sunnah. Beliau yang rela disiksa, dicambuk, dipenjara, ketika dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, Al-Quran adalah makhluk. Dan beliau pun kokoh dan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Ya, sehingga dengan tegar dan kokohnya beliau di atas prinsip dan akidah ini, akhirnya beliau pun dipenjara, disiksa, ya, sampai tiga generasi kekhilafahan Abbasiyah di Irak. Ya. Maka ini teladan bagi kaum muslimin, ya, agar supaya mereka kokoh di atas sunnah. Ya. Apa yang dihadapi oleh seseorang yang berupa ujian dan cobaan pada hari-hari ini, itu belumlah seberapa. Terkadang gangguan muncul dari keluarga, dari istri, ya, atau sebaliknya, istri dari suami. Mungkin pula terkadang muncul dari anak, dari orang tua, dari kerabat, ataupun tetangga, ataupun kawan, rekan kerja, yang terkadang menampakkan ketidaksukaan dengan dakwah yang mulia ini, dan terkadang mencela apa yang kita amalkan berupa kebaikan yang dibangun di atas tauhid dan sunnah. Maka isyuru ya ahlas sunnah, yang bersabar ya di atas kebenaran, itu keutamaan dan kemuliaan. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimallahu taala, ya, sampai hari ini, ya, dikenang di dalam sejarah Islam, dan terus nama beliau disebut dalam kondisi beliau dipuji dan disanjung karena keteguhan dan kesabaran beliau di atas sunnah dan mempertahankan ya, akidah ahli sunnati wa jamaah. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ajibtu liqawmin arafil isnad wa sihatahu yadhabuna ila ra'i Sufyan. Aku heran dengan sebahagian kaum, sebahagian manusia yang mereka mengetahui ya, tentang sanad ya, dan keabsahan sebuah hadis. Ya, namun mereka lebih ya, condong untuk memilih pendapat Sufyan. Itu Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala. Allah Ta'ala yaqul, sementara Allah telah berfirman, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Ya, hendaklah waspada dan hati-hati orang-orang yang menyisihi perintahnya. Yaitu perintah Allah ataupun perintah Rasulnya. Shallallahu wasallam. "An tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Ya, akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Nah, sebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-63. Ya, kata Imam Ahmad, aku heran dengan sebahagian manusia yang mereka mengetahui ya, sanad dan keabsahan sebuah hadis. Ini mengerti tentang ilmu hadis, punya ilmu. Ya, namun mereka lebih condong kepada pendapat seorang tokoh. Ya, dan beliau contohkan di sini adalah Sufyan, itu Sufyan Ats-Tsauri, Abu Abdillah Al-Kufi. Nah, Sufyan bin Sa'id bin Masruq rahimallahu taala, yang dikenal memiliki madhab terlebih dalam masalah fikih. Hanya saja ya, madhab beliau ini punah, tidak diketahui ada murid-murid yang mencatat atau mengabadikan pendapat-pendapat Sufyan Ats-Tsauri pada permasalahan fikih. Ya, berbeda halnya dengan para ulama yang lain yang masyhur dengan madhabnya, madhab Al-Imam Abu Hanifah, demikian pula Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad alaihim rahmatullah. Maka murid-murid mereka mengabadikan dan terus mencatat ya, dan menjaga pendapat-pendapat ya, guru-guru mereka lebih dalam masalah fikih, sehingga menjadi masyhurlah mazhab mereka. Ya, berbeda dengan mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Ini boleh dibilang punah. Ya. Meskipun sesungguhnya beliau punya pengikut. Ya, punya murid-murid. Hanya saja tidak seperti kondisi ya, murid-murid, para imam-imam mazhab yang masyhur. Ya, maka ini adalah peringatan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ya, tentang pihak-pihak atau siapa saja yang mengetahui kebenaran. Ya, telah sampai padanya al-haq. Ya, kemudian ternyata ketika ya, kebenaran ini, dalil tersebut ternyata bertolak belakang. Ya, tidak sama dengan pendapat seorang tokoh, ya, siapapun dia. Tokoh yang dia kagumi, ya, seorang alim, seorang syekh, seorang da'i, seorang ustad, ya, atau tokoh masyarakat, ya, yang ternyata tidak sinkron, ya, tidak sejalan dengan dalil. Ya, maka di sini sikap seorang muslim, ya, hendaknya lebih mendahulukan dalil, ya, daripada pendapat seorang tokoh, ya, daripada perkataan seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz. Ya, karena bagaimanapun kondisinya, namanya manusia, ya, tidak lepas dari kesalahan. Ya, kalaulah dia seorang alim, ya, seorang yang dikenal memiliki juhud, ya, perjuangan dalam membela Islam, ya, membela dakwah Ahlussunnah, dan bahkan menyerukan Islam yang benar, mengajak kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan hadis, nampak jasa-jasa besarnya, ya, nampak kesungguhannya, ya, pada tulisan-tulisan, demikian pula kalau ada rekaman-rekaman, ramah-ramah, nampak ya, keseriusan dan kesungguhan untuk mendakwahkan kebenaran, ya, mengajak kaum muslimin kembali kepada agama yang murni, yang sahih. Namun terkadang ya, dia salah, ya, dia keliru dalam beberapa permasalahan. Ya, maka sikap kita tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap mereka para ulama, ya, kita tetap memilih dan mendahulukan dalil daripada perkataan ya, orang tersebut. Ya, dan semoga orang yang dikatakan sebagai alim, ya, yang telah mencapai derajat ya mustahid masuk dalam keumuman hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan idza istahada al-hakim idza hakama al-hakim fastahada thumma asaba ya falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang hakim apabila dia berijtihad memutuskan sebuah keputusan, seorang alim, seorang faqih, apabila dia ternyata ijtihadnya, pendapatnya itu benar, dia mendapatkan dua pahala. Namun apabila dia keliru, ya, maka dia mendapatkan satu pahala, ya, pahala atas kesungguhan dan usaha kerasnya untuk mencari al-haq. Namun ya, namanya manusia, terbatas ilmunya, ya, mesti ada kekurangan sehingga mungkin dia keliru. Ya, maka tentunya sikap orang yang mengetahui kekeliruan maka tidak dibiarkan, ya, kemudian diterima dan dijadikan sebagai pegangan landasan untuk beramal, tidak. Ya, maka seorang muslim hendaknya memilih dalil, ya, yang membangun ya, di atasnya pendapat ya, seorang alim. Nah, dan di dalam asar ini, ya, tentunya kita teringat dengan perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, ketika beliau mengatakan, ya, kullu qawlin yu'khadu minhu yutrak il sahibu hadal qabr, ya, bahwa setiap ucapan itu bisa diterima dan bisa ditolak, ya, kecuali ucapan penghuni kuburan ini, fa asyara ila qabrin nabi alaihi salatu wassalam. Yang kemudian beliau Imam Malik rahimahullah mengisyaratkan ya pada kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, atadri mal fitnah? Ya, tahukah kalian apa itu fitnah? Dalam ayat tersebut ini telah kita sebutkan, ya, Allah mengingatkan fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada dan hati-hati, ya, pihak-pihak atau siapa saja yang menyisi perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini dalil, ya, akan tertimpa fitnah atau akan tertimpa adab yang pedih. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tahukah kalian apa itu fitnah? Ya, al-fitnatu asyirku. Fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan. Maksudnya adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaki fayahlik. Ya, karena bisa jadi ketika seorang menolak sebagian dari ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam, menolak sebagian hadis, ya, akan, ya, menyebabkan, ya, dalam hatinya ada penyimpangan yang kemudian dengan sebab itulah dia akan binasa dan hancur, sesat. Ya, maka ini, ya, peringatan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kepada kita akan bahaya, ya, menolak sebuah hadis, ya, kemudian menentangnya, ya, kemudian apalagi dibenturkan dengan pendapat manusia ataupun dengan akal, maka ini tentunya, ya, bukan sikap yang bijak, bahkan ini termasuk penyakit, ya, termasuk penyakit hati yang sangat kronis. Yang apabila dibiarkan, kata beliau, ini bisa menyebabkan seorang terjatuh dalam kesyirikan. Ya, dimana dia menduakan, lebih condong kepada pendapat manusia, pendapat seorang tokoh, ya, ataupun akal, ya, daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka ini diantara penafsiran dari, ya, fitnah, yaitu kesyirikan. Nah, sehingga dari asar ini pula, ya, kita mendapatkan faedah bahwa seorang yang menolak hadis, ya, Nabi alaihi salatu wassalam, ini mendapatkan dua ancaman. Ya, di dunia demikian pula di akhirah. Ya, ancaman di dunia yaitu dia akan menyimpang dan sesat. Ya, dan ini musibah yang paling berat. Ya, daripada musibah yang menimpa materi seorang, hilangnya harta benda, hilangnya aset kekayaan, hilangnya nyawa, ya, hilangnya kendaraan, ya, dan lain sebagainya, ini belumlah seberapa, ya, dibandingkan dengan, ya, hilangnya akidah yang sahih, ya, hilangnya, ya, kekokohan di atas sunnah, hilangnya kebenaran dari seorang. Ini menyimpang, sesat. Ini musibah yang paling berat di dunia. Ya. Oleh karena itu, seorang yang menyimpang, terkena syubhat, ya, punya pemikiran yang rancu dalam beragama, dalam berakidah, ya, ini luar biasa, berat untuk tobat. Berat untuk tobat. Oleh karena itu, kata Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala, ya, innal bid'ata ahabu ila iblis minal ma'asiyah. Ya, kebid'ahan itu, ya, kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Fa innal ma'asi yutabu minha. Fa innal bid'ata la yutabu minha. Ya, karena kemaksiatan itu masih ada harapan pelakunya untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mayoritas, ya, kebanyakan orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, ya, itu masih menyadari, ya, bahwa dia salah, dia keliru, ya, yang terjatuh dalam khamr, ya, atau perbuatan fahisyah atau yang lainnya. Terkadang, ya, saya terpaksa begini karena faktor ekonomi, saya begini, ya. Nah, disebutkan alasannya, dalam kondisi dia merasa bersalah. Ya, berbeda hanya dengan orang yang terkena syubhat, jatuh dalam bid'ah, luar biasa berat nutobat. Kenapa? Dia merasa di atas kebenaran. Dia merasa bahwa jalan yang dia tempuh sekarang ini jalan bisa menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu waswas syaitan. Ya. Nah, Ini musibah yang paling berat di dunia, yaitu kesesatan dan menyimpang dari jalan kebenaran. Kemudian, ya, musibah yang kedua, ya, yang ini termasuk ancaman ketika seorang menentang hadis Nabi alaihissalatu wassalam, dan itu akibatnya adalah dia mendapatkan adab yang pedih. Ya, adab yang pedih di akhirah. Maka ini dua ancaman yang berat. Ya, di dunia, ya, terancam sesat, menyimpang, sulit untuk taubat, ya, dan di akhirah dia terancam untuk mendapatkan siksa yang pedih dan mengerikan. Kemudian, sudah azan, Ustaz? Sudah azan? Nah, Ustaz. Insyaallah kita lanjutkan ya pada pertemuan akan datang bismillah taala. Akan untuk maghrib di sini jam berapa? Maghrib di sini jam 6 kurang 2 menit sudah. Jam 6 kurang. Iya, jam 6 kurang gini. Ini setengah 7 itu baru selesai sholat. Oh, ini jam 6 kurang ya. Iya. Nah, dilanjutkan lagi pada pertemuan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.